Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam kedua dari bulan Rabi'inil Awal 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 18 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana ikhwati fillah irakumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki bab yang ke-24 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani annahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun. Bab yang menerangkan tentang tidak ada yang masuk ke dalam al-jannah, tidak ada yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mereka orang-orang yang beriman. Hadis yang dinukilkan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam al-jannah, kalian tidak akan masuk ke dalam syurga Allahu Jalla Jalaluh sampai kalian benar-benar beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian belum menyempurnakan iman-iman kalian sampai kalian saling mencintai. Inilah dua lafaz al-iman, ikhwati fillah yara'akumullah, yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir, yang disebutkan oleh al-imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, bahwasanya keimanan yang disebutkan pada lafaz yang pertama adalah keimanan yang ada di dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Adapun keimanan yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada lafaz yang kedua adalah imanul amali yang ada di dalam ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Bahwasanya iman itu memiliki 70 sekian cabang. Maka berbeda antara makna iman dari lafaz yang pertama dan makna al-iman dari lafaz yang kedua. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian ingin aku beritahukan tentang satu amalan yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Afshu as-salama bainakum, tebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Kita sampai kepada syarah atau penjelasan dari kalangan a'immatus salaf berkait dengan lafaz afshu as-salama bainakum, sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menyebutkan bahwasanya makna ifsyaihi adalah idharuhu wa isha'atuhu wa iqra'uhu alal ma'rufi wa ghairil ma'ruf. Maksud dari ifsya'us salam dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah menampakkan, menyebarkan dan membacakan salam tersebut kepada orang yang Anda kenal dan yang tidak Anda kenal. Orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Ini makna ifsya' yang disebutkan oleh al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Adapun Al-Imam Sindi menyebutkan bahwasanya makna dari ifsya'us salam adalah humila makna al-ifsya' ala raf'is sauti bihi. Maksud dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam ifsya'us salam bukan menyebarkan salam, akan tetapi mengangkat suara ketika kita mengucapkan salam tersebut. Assalamualaikum, dengan suara yang agak tinggi. Tujuannya apa? Agar bisa didengar oleh orang yang kita tuju. Karena percuma kita mengucapkan salam dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, orang yang kita tuju tidak mendengarkan salam kita. Kalau tidak mendengarkan, otomatis dia tidak akan menjawab salam kita. Bahkan mungkin akan terjadi was-wasah di tengah-tengah kita. Kenapa si fulan tidak menjawab salam saya? Kenapa si Alan cuek kepada saya? Akhirnya pintu syaitan terbuka. Maka yang disampaikan oleh Imam As-Sindi alaihi rahmatullah, makna ifsya'us salam adalah ketika kalian mengangkat suara pada saat mengucapkan salam di tengah-tengah kalian. Maka dari dua pendapat yang berbeda ini disimpulkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah dengan ucapan beliau, al-awla hamluhu ala al-ma'nayaini. Al-awla yakni al-afdal, maka sudah lebih utama untuk kita hamluhu ala al-ma'nayin. Hamluhu ala al-ma'nayaini, sudah sepantasnya, sudah lebih utama untuk kita memaknai hadis ini dengan dua makna yang telah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, begitu pula Imam Sindi alaihima rahmatullah. Idza tunafi bainahuma, karena dua pendapat tersebut hakikatnya tidaklah saling bertentangan. Jadi kalau kita melihat secara zahir ikhwati fillahi ra'akumullah antara pendapat Al-Imam Al-Qurtubi dengan pendapat Al-Imam Sindi alaihi rahmatullah ini seakan-akan bertentangan. Imam Qurtubi mengatakan ifsya'uhu ay idharuhu ikra'uhu ala al-ma'ruf wa ghairil ma'ruf isya'atuhu, maksudnya adalah menebarkan salam ke siapa saja, apakah engkau kenal ataukah tidak engkau kenal. Tapi Al-Imam Sindi mengangkat suara ketika mengucapkan salam tersebut. Seakan-akan bertentangan, tapi hakikatnya kata beliau tidaklah bertentangan antara satu ucapan dengan ucapan yang lain, antara Al-Qurtubi dengan As-Sindi alaihima rahmatullah. Fayakunul murada bil ifsya'i, maka hakikat dari makna ifsya'i yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam setelah kita mengumpulkan, menjama' bainal aqwal atau menjama' bainal qawlain dalam permasalahan ini adalah raf'us sauti bisalami wa iktharuhu bainan nas. Raf'u as-sauti bisalami wa iktharuhu bainan nasi. Maksudnya adalah ketika seseorang mengangkat suara pada saat dia mengucapkan salam dan memperbanyak ucapan salamnya tersebut di tengah-tengah manusia. Maka dua-duanya masuk ke dalam apa yang disampaikan dan disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ketika makna dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam afshu as-salama bainakum, yaitu menebarkan salam seluas-luasnya, ala man ta'rif wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Begitu pula maknanya adalah ketika kita dianjurkan untuk mengangkat suara agar orang yang kita tuju mendengarkan doa yang kita sampaikan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari ucapan Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah. Ikhwati fillahi ra'akumullah, Al-Imam Al-Tibi rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan syarah atau penjelasan beliau ketika menukilkan hadis ini. Kata Al-Imam Al-Tibi alaihi rahmatullah, i'lam annahu subhanahu wa ta'ala ja'ala as-salama sababan lil mahabbati. I'lam annahu subhanahu wa ta'ala ja'ala as-salama sababan lil mahabbati. Kata Imam Tibi alaihi rahmatullah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salam ini itu sebagai sebab munculnya, tumbuhnya al-mahabbah, munculnya rasa cinta, rasa sayang di tengah-tengah kaum muslimin. Karena as-salam itu ikhwati fillahi ra'akumullah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, hakikatnya kan doa. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu, warahmatullahi, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dirimu, wabarakatuh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberkahi hidupmu. Ini doa yang luar biasa yang dipanjatkan, yang disampaikan oleh seorang muslim kepada saudaranya, seorang muslim kepada muslim yang lainnya, seorang kepala keluarga ketika masuk ke dalam rumahnya. Karena memang salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ketika para kepala keluarga, ketika para aba masuk ke dalam rumah, mengucapkan salam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa untuk mereka-mereka yang berada di dalam rumah dari keluarga-keluarga yang dia tinggalkan di rumah tersebut. Begitu pula ketika kita bertemu dengan teman sejawat kita, atau mungkin seorang yang lebih muda dari kita, atau mungkin seorang yang lebih sepuh, lebih tua dari kita, ucapkan salam, hakikatnya adalah kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan ada pada dirimu. Setelah itu doa yang kedua adalah warahmatullahi, rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah barakatuhu, keberkahan, keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mengucapkan salam ini hakikatnya, kata Imam Tibi alaihi rahmatullah, adalah sababan lil mahabbah. Salah satu sebab bagaimana tumbuh kecintaan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Wal mahabbatu, kata beliau, wal mahabbatu sababan likamalil iman. Dan tumbuhnya rasa cinta, tumbuhnya rasa kasih sayang yang ada pada seorang muslim kepada muslim yang lainnya, ini merupakan satu sebab agar mencapai kesempurnaan iman. Merupakan salah satu sebab, merupakan salah satu sebab agar tercapainya kamalul iman, kesempurnaan iman. Lianna ifsya'as salami sababun littahabbi wattawaddi wa huwa sababul ulfati wal jam'iyyati bainal muslimina al musabbab likamaliddin. Maka karena menyampaikan salam ini merupakan salah satu sebab munculnya rasa cinta, munculnya rasa kasih di tengah-tengah kaum muslimin, dan itu adalah sebuah sebab yang bisa menyatukan hati-hati kaum muslimin. Dan apabila hati-hati kaum muslimin sudah bersatu, menunjukkan kesempurnaan agama yang ada pada mereka. Wa ila kalimatul Islam, dan itu pun mengangkat syiar Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan salam. Bayangkan kalau salam tersebar di mana-mana, assalamualaikum di setiap penjuru dunia, maka syariat Islam akan tersebar, syariat Islam akan mulia, akan tinggi di bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa fit tahajuri wat taqatu'i wasyahna at-tafruqatu bainal muslimin. Sebaliknya, orang-orang yang cuek, orang-orang yang memboikot saudaranya, tidak ingin mengucapkan salam kepada saudaranya, itu adalah salah satu sebab terpecah belahnya hubungan sesama kaum muslimin. Wa huwa sababun linthilamiddin. Kalau sudah tidak tersebar salam di tengah-tengah bumi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu sebab agama Allah, salah satu sebab Islam akan teranggap sebagai agama yang rendah, akan teranggap sebagai agama yang hina. Walwahni fil Islam. akan hina Islam di hadapan musuh-musuhnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru al-'ulya. Sementara orang-orang kafir, musyrikin di luar sana akan merasa tinggi. Karena mereka sudah berhasil dalam melakukan sebuah pemikiran atau sebuah peperangan yang mana peperangan ini tidak nampak, bukan dengan prajurit-prajurit mereka dari kalangan kufar al-musyrikin, akan tetapi peperangan ini dikenal dengan Ghazwatul Fikri. Yang diserang ini bukan fisik-fisik dari kaum muslimin, akan tetapi pikirannya. Apa yang diserang? Akan teranggap di tengah-tengah manusia ketika mengucapkan assalam antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, maka dia yang mengucapkan salam tersebut dikenal sebagai seorang yang kaku, dikenal sebagai seorang yang kolot, dikenal sebagai seorang yang ketinggalan zaman, dan yang seterusnya digambarkan di tengah-tengah pemuda kaum muslimin. Jadi apa? Diganti salam tersebut dengan ucapan-ucapan mereka. Halo dan yang semisalnya, selamat pagi, selamat siang, dan yang seterusnya. Diganti. Ini bahagian dari Ghazwatul Fikri, perang pemikiran, yang hakikatnya dikeluarkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan kuffar wal'iyadzubillah. Apa hakikatnya? Yang mereka inginkan adalah ja'ala kalimatal ladzina kafaru al-'ulya, agar kalimatul kufur bisa tinggi, bisa lebih mulia dibandingkan syariat Islam. Jadi orang-orang yang mengucapkan salam teranggap sebagai orang yang kuno. Maka ini diserang muda-mudi kaum muslimin, sehingga mudah bagi mereka untuk mengganti assalam dengan bahasa-bahasa yang lainnya, yang tidak ada kandungan doa padanya, tidak ada unsur kebaikan padanya. Na'udzubillah min dzalik. Secara sadar ataukah tidak sadar, hal ini sudah dekat dengan ranah kita kaum muslimin. Kemudian kata Imam Mutibi alaihi rahmatullah, qala Allahu azza wa jalla, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, intaha kalamuhu rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan janganlah sampai kalian berpecah belah, wadhkuru, dan ingatlah, ni'matallahi 'alaikum, kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah berikan atas kalian, id kuntum a'da, ketika dahulu kalian saling bermusuhan. Apa salah satunya yang bisa menyebabkan kalian saling mengasihi, kalian saling mencintai? Fa'allafa baina qulubikum, kata Allah Jalla wa'ala. Padahal sebelumnya bermusuhan, cuek antara satu dengan yang lainnya, bahkan mungkin mau perang, bahkan mungkin mau bunuh-bunuhan. Tapi apa? Fa'allafa baina qulubikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kenikmatan besarnya, ketika mereka saling mengasihi, saling mencintai, dan hati-hati mereka saling terikat. Kenapa? Salah satu sebabnya, unsur mahabbah itu muncul di tengah-tengah kaum muslimin yang sebelumnya mereka saling berpecah belah, yang sebelumnya mereka saling bermusuhan. Ada afsyu aslama bainakum, menebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Maka khawati filahi ra'akumullah, apa yang disampaikan oleh Imam Mutibi alaihi rahmatullah ini sebenarnya memberikan nasihat kepada kita. Nasihat berupa jangan sampai kita terpengaruh dengan gaya hidup mereka al-kufar, gaya hidup mereka orang-orang barat yang akan menggambarkan orang yang menyampaikan sebuah sapaan selain dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah orang yang paling modern, adalah pemuda yang paling keren, dan yang seterusnya dari Ghazwatul Fikr yang mereka hembuskan kemana-mana. Maka jangan sampai kita mau termakan dengan syubhat tersebut. dengan isu-isu murahan tersebut. Bagaimana kita sikapnya? Sikap kita seorang muslim, sikap kita sebagai seorang mu'min, sikap kita sebagai lebih dari itu seorang sunni salafi adalah beriktisam, berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan satu perkara apabila kalian melakukan perkara tersebut, amalan tersebut, kalian akan saling mencintai. Afshu assalama bainakum. Selesai. Kita pegang erat ini. Walaupun kita kemana-mana mengucapkan salam, kamu sok alim, kamu kok mau jadi Pak Haji, kamu kok demikian, kamu kok kolot, kamu kok kuno, kamu kok terbelakang, kamu. Khallihim. Biarkan mereka. Sikap kita bagaimana? Sikap kita menyampaikan kepada mereka, lumuni, silahkan celah saya, silahkan jelek-jelekan saya. Selama saya berpegang teguh dengan ucapan Nabi saya, maka tidak pernah akan saya tinggalkan mengucapkan salam di tengah-tengah kalian. Tidak akan saya ganti dengan sapaan-sapaan yang lainnya yang datang dari orang-orang barat. Na'udzubillah min dalik. Jangan sampai kita terpengaruh dengan apa yang mereka hembuskan dari perang pemikiran tadi, ghazwatul fikr tadi. Intabihu ayyuhal aba, intabihu ayyuhal ummahat. Kita perhatikan anak-anak kita, kita perhatikan anak-anak didik kita. Jangan sampai mereka terpengaruh mengucapkan salam sapa kepada teman-teman sejawat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Lebih dari itu, menyampaikan salam sapa kepada orang tuanya tidak dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intabihu. Hati-hati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, Al-Qur'an pun telah mengingatkan kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini beberapa faedah bisa kita petik. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah atau alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan faedah pertama dari hadis ini adalah annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Tidak akan ada seorang yang masuk ke dalam al-jannah, tidak akan ada seorang yang masuk ke dalam syurga kecuali jiwanya muslimah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dia telah mengikrarkan keimanannya, benar-benar dia telah mengikrarkan apa yang dia imani dari Allah, apa yang dia imani dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan waqad akhraja Tirmidzi wa hassanahu min tariqi Abi Ishaqin alaihi rahmatullah an Zaid ibni Utsaiy alaihi rahmatullah qala sa'altu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Terdapat sebuah riwayat yang datang dari jalur Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah dan dihasankan riwayat ini oleh beliau dari Abu Ishaq dari Zaid ibnu Utsaiy. Zaid ibnu Utsaiy alaihi rahmatullah, beliau menyampaikan bahwa aku pernah bertanya kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, sepupu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bi ayyi syai'in bu'itha, wahai Ali bin Abi Thalib, engkau diutus oleh nabimu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan hal apa, dengan perkara apa? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, bi arba'in, aku diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan 4 perkara. Disebutkan perkara-perkara tersebut. Poin yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Tidak akan ada yang masuk ke dalam al-jannah kecuali mereka yang jiwanya muslimah, berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini syarat masuk ke dalam al-jannah. Maka ketika di sana ada nafsun ghairu muslimah, ada jiwa orang-orang yang tidak mau tunduk kepada syariat Islam, ada jiwa orang-orang yang tidak mau tunduk kepada syariat nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada jiwa orang-orang yang tidak mau beriman kepada hari akhir, ada jiwa orang-orang yang tidak mau beriman kepada utusan-utusan Allah, kepada kitab-kitab suci Al-Quran dan yang selainnya, atau mungkin dia tidak mau beriman kepada takdir yang baik ataukah takdir yang buruk. Maka ketika dia tidak beriman dengan hal tersebut, maka dia dihukumi sebagai seorang yang belum mengikrarkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mendustakan hari akhir, maka dia dihukumi sebagai seorang yang kafir. Wal'iyadzubillah. Bagaimana dia tidak mau beriman kepada Allah jalla wa'ala, dihukumi sebagai seorang yang kafir. Wal'iyadzubillah. Bagaimana seorang yang tidak mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka dihukumi sebagai seorang yang kafir. Jiwa-jiwa tersebut, orang-orang tersebut, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda, tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Jangan sampai lagi ini dijadikan sebagai syubhat bahwa kaum Wahhabiyah kok enak sekali mengkapling-kapling surga. Fulan masuk ke dalam surga, Allan masuk ke dalam surga, Fulan tidak masuk ke dalam jannah, Allan tidak masuk ke dalam jannah. Ini bukan ucapan Wahhabiyah kaum. Asy'ariyah, Maturidiyah, Al-Mutasawwifah, Al-Quburiyah. Ini bukan ucapan Wahhabi. Bukan ucapan Muhammad bin Abdul Wahhab seperti yang kalian tuduhkan. Ini ucapan Nabi SAW. La yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Nabi SAW yang menyampaikan. Maka bagaimana mungkin, dari sisi mana ketika seorang berkeyakinan bahwa mungkin orang-orang Yahudi akan masuk ke dalam al-jannah, orang-orang Nasrani pun melakukan kebaikan demi kebaikan, ya bisa jadi dia akan diberikan bahagian dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tegas kita mengatakan mustahil. Dengan tegas kita mengatakan tidak akan mungkin. Karena syarat mutlak seorang masuk ke dalam al-jannah adalah ketika dia menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa syariatnya, ketika dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cabang-cabang di bawahnya dia imani. Ya khawati filahi ra'akumullah. Faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah adalah bayanu anna mahabbatal mu'minina ba'duhum ba'dan mimma yakmulu bihil imanu fahiyya syu'batun min syu'abil iman. Kata beliau, di antara faedah dari hadis ini adalah penjelasan bayan, penjelasan anna mahabbatal mu'minin, bahwasanya mencintai kaum mukminin ba'duhum ba'dan, antara satu dengan yang lainnya, mimma yakmulu bihil iman, itu adalah hal yang bisa menyempurnakan keimanan seorang hamba. Fahya syu'batun min syu'abil iman, dan itu adalah bahagian cabang dari sekian cabang-cabang keimanan. Sebagaimana ikhwati fillah yara'akumullah, kita menegakkan salat bagian dari amalan saleh, bagian dari keimanan kita. Kita menunaikan zakat bagian dari amalan saleh, bagian dari keimanan kita. Bakti kepada kedua orang tua bagian dari amalan saleh, bagian dari keimanan kita. Kita menyambung tali silaturrahim, demikian pula. Dan sekian banyak cabang-cabang keimanan yang lainnya. Bahkan disebutkan, sampai seorang yang menyingkirkan sebuah batu dari jalan yang akan mengganggu lewatnya kaum muslimin, itu pun bahagian dari keimanan, bahagian dari amalan soleh. Maka begitu pula, ketika kita ifsya'us salam, ketika kita menebarkan salam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, maka itu pun bahagian dari amalan saleh, bahagian dari cabang keimanan yang kita miliki. Sebagaimana kita diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika bersedekah, sebagaimana ketika kita diberikan pahala oleh Allah jalla wa ala ketika melakukan birrul walidain, sebagaimana kita diberikan pahala oleh Allah ketika menegakkan salat, menunaikan zakat, melakukan haji, umrah dan yang semisalnya. dari amalan-amalan soleh, dari cabang-cabang keimanan, maka begitu pula ketika kita menyebarkan salam, menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada saudara kita pun, kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita remehkan. Ya khawati fillahi ra'akumullah, ucapkan salam, sebarkan salam, alaman ta'rif, waman lam ta'rif, kepada orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Mungkin awal-awal akan sulit, mungkin orang tidak akan menjawab salam kita. Biarkan, karena kita tidak dituntut untuk mendapatkan balasan dari doa yang kita berikan. Artinya kita mengucapkan salam, sudah, kita beramal soleh, alhamdulillah. Bukan berarti kita tidak akan teranggap sebagai amalan soleh sampai dia menjawab salam kita. Tidak, urusan dia, dia mau jawab salam kita, ya alhamdulillah. Tidak dia jawab pun tidak ada masalah, tidak ada pengaruhnya kepada kita. Lasta alaihim bimusaytir, kita tidak bisa mengharuskan dia, kamu harus ya jawab salam saya. Kalau tidak kamu akan masuk neraka. Kalau-kalau, jangan. Kita tidak bisa mengilzam orang. Kita tidak bisa mengharuskan orang melakukan amalan-amalan tersebut. Kita sampaikan kewajiban kita, atau kita amalkan amalan-amalan soleh bagi diri kita, kita sampaikan assalamualaikum, maka setelah itu kita akan mendapatkan bahagian dari pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Kemudian faedah berikutnya disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, anna fi qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam walladhi nafsi biyadih fi riwayat at-taliyati. Ada riwayat yang kedua yang menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah dengan nama Allah, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari lafaz ini? Kata beliau alaihi rahmatullah, itsbatul yadi lillah, bahwasanya kita menetapkan sifatul yad, tangan, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alama yaliku bijalalihi, sesuai dengan kesempurnaan, sesuai dengan kemuliaan, sesuai dengan kemahaagungan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah yang diwariskan ikhwati fillah yura'akumullah oleh para a'immah, diwariskan sebelumnya oleh para sahabah, diwariskan sebelumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa kita ketika mendapatkan bahagian dari asma wa sifat yang dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala, amirruha kama ja'at, maka kita terima sesuai dengan apa yang telah datang penjelasannya. Allah memiliki tangan, kita terima. Allah memiliki wajah, kita terima. Allah memiliki betis, kita terima. Allah bisa tertawa, kita terima. Allah bisa turun dari atas langit menuju langit dunia, kita terima. Dan asma wa sifat yang lainnya. Inilah akidah yang dimiliki oleh seorang salafi. Tidak boleh kita mentakwil, dan tidak boleh pula kita membagaimanakan. Bagaimana ya tertawanya Allah? Bagaimana ya murkanya Allah? Bagaimana ya betisnya Allah? Ini tidak diperkenankan. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Enggak boleh ditanya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melakukan ini? Kenapa Allah kok punya betis? Kenapa Allah kok punya wajah? Kenapa Allah kok turun dari arsy-Nya menuju langit dunia? Ini enggak perlu ditanyakan. Kita sebagai manusia yang harus persiapan bekalnya, nanti kita yang ditanya oleh Allah Jalla wa Ala. Amalan apa saja yang sudah kamu lakukan di dunia? Berapa banyak orang yang sudah kamu sesatkan? Berapa banyak orang yang sudah kamu nasihati? Berapa banyak harta yang sudah kamu makan dari harta-harta yang haram? Na'udzubillah min dzalik. Kita persiapan, kita yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kok kita harus bertanya kenapa Allah, dan kenapa Allah? Inilah akidah ahli sunnah. Ikhwati fillah ra'akumullah. Begitu pula di antara faedah dari hadis ini adalah intifa'u kamalil iman amman laysat lahu mahabbatun li ikhwanihil mu'minin. Bahwasanya seorang yang tidak mencintai saudaranya seiman, maka itu menunjukkan bahwa agama dia, keimanan dia, keislaman dia belumlah sempurna. Ketika dia membenci saudaranya sesama mukminin, maka menunjukkan bahwa keimanannya belum sempurna. Ini yang diajarkan dalam syariat Islam. Artinya apa? Artinya kita harus saling mencintai. Mungkin akan keluar sebuah pertanyaan, ikhwati fillah yarhamakumullah. Bagaimana apabila kita membenci orang-orang yang melakukan kesyirikan? Bagaimana apabila kita membenci orang-orang yang melakukan kebid'ahan? Bagaimana apabila kita membenci orang-orang yang berbuat kemaksiatan? Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kebencian tersebut, apa yang dibahas di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah semua yang namanya al-bughd, kebencian, kemarahan itu tercela. Kita tempatkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kita atur sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau kita menafikan al-bughd pada diri kita secara mutlak, tidak boleh seorang membenci yang lainnya, maka kita akan salah dalam melangkah. Kita akan salah dalam beragama. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan di dalam Al-Quran. Nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengajarkan di dalam As-Sunnah agar kita membenci kesyirikan. Wa ahlu syirk, dan orang-orang yang bergelimang pada kesyirikan tersebut. Jangan sampai ada lagi syubhat seperti sebahagian pihak melontarkan syubhat. Ya kalau benci kesyirikan, ya benci syiriknya. Jangan orang yang melakukan kesyirikannya. Kalau membenci bid'ah, ya benci bid'ahnya. Jangan melakukan orang yang melakukan bid'ahnya. Ini syubhat batilah, syubhat syaitaniyah. Yang sama sekali Al-Quranul Karim tidak sejalan dengan syubhat-syubhat murahan seperti itu. Allah Jalla wa'ala merintahkan kita untuk membenci asyirku, ahli syirk. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang bergelimang dengan kesyirikan, diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nabinya sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam pun memberikan wejangan kepada kita untuk jangan kita mencintai mereka, orang-orang musyrikin. Bahkan membenci mereka adalah bahagian dari kesempurnaan iman. Membenci orang-orang yang melakukan kesyirikan, membenci asyirk secara umum adalah bahagian dari kesempurnaan Islam yang dimiliki oleh seseorang. Ikhwati fillah yarhamakumullah, inilah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syariat Nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak bisa dihukumi sebagai syariat yang kaku. Kita tempatkan porsi mencintai sesuai dengan tempatnya. Kita tempatkan porsi membenci sesuai pada tempatnya. Tidak bisa kita campur aduk, ikhwati fillah yarhamakumullah. Begitu pula berkaitan dengan al-bid'ah wal mubtadi'ah wad dullal ahlul bid'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memerintahkan kita untuk membenci al-bid'ah. Bahkan kita nyatakan dengan tegas, kita simpulkan dengan tegas bahwa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat membenci yang namanya al-bid'ah wad dalalat wal muhdatsat. Dibenci oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kita semua mengetahui bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan di dalam banyak hadisnya yang sahih, iyyakum wa muhdatsatil umur. Artinya apa? Artinya Nabi sallallahu alaihi tidak ridha dengan perkara-perkara yang baru di dalam Islam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ridha dengan perkara-perkara muhdats di dalam syariat Allah yang murni. Oleh karenanya keluar tahzir, peringatan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan dicampur aduk. Oh, kita harus mencintai seluruh kaum mukminin. Berarti kalau ada si fulan yang membenci si alan minal mubtadi'ah, bahkan ra'sun min ru'usil bid'ah, ra'sun min ru'usil quburiyah, ra'sun min ru'usil khawarij, seperti misalkan Sayyid Qutb, Yusuf Al-Qardawi, dan yang semisal mereka, A'id Al-Qarni pun demikian. Kalau ada pihak yang membenci orang-orang tersebut, berarti intifa'u kamalil iman. Berarti kesempurnaan imannya perlu ditanyakan. Anda salah faham. Anda harus menilik lebih dalam lagi apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah Anda berani membuat sebuah kesimpulan bahwa keimanan Nabi tidak sempurna? Karena Nabi alaihi salatu wasallam yang telah menyatakan kepada kaum Khawarij, syarrul qatla tahta adimis sama. Apakah menunjukkan hal tersebut Nabi mencintai mereka? Sejelek-jelek bangkai yang mati di bawah kolong langit, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan dalam hadis-hadis yang lainnya, kilabu ahli nar? Apakah artinya beliau sangat mencintai kaum Khawarij? Dalam makna hadis yang lainnya, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, aina laqituhum laqataltuhum qatla'ad, dimanapun aku bertemu mereka dari kalangan kaum Khawarij, maka aku akan memerangi mereka sebagaimana Allah memerangi kaum 'Ad. Apakah ucapan ini khawati filah yara'akumullah menunjukkan kecintaan dalam tanda kutip Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Khawarij? Harus diberikan kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Harus diatur sebagaimana Allah jalla wa ala yang telah mengaturnya. Jangan kita sebagai manusia yang maha lemah ini mengatur, oh semua kaum mukminin harus kita cintai tanpa ada satupun yang boleh kita benci. Hati-hati. Nabi yang memerintahkan kita untuk membenci kefasikan. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam mencela al-mujahirun, orang-orang yang menampakkan kemaksiatan-kemaksiatan dirinya yang telah dia lakukan. Ini semua kesimpulan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, jangan sampai kita menoleh kepada syubhat-syubhat syaitaniyah semacam ini. Kita harus banyak-banyak mendalami apa yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah pentingnya talabul ilmi. Pentingnya kita menuntut ilmu syar'i sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillahi rahimakumullah, ada beberapa faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ayyubi hafizahullah alaihi rahmatullah terkait dengan hadis ini, insyaallah taala akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan membacakan hadis terakhir dari bab ke-24 ini, dan insyaallah taala biidnillahi ta'ala kita akan masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-25, bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani anna dina an-nasihatu, bab penjelasan bahwasanya hakikat dari agama Islam adalah nasihat, yang biidnillah akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi.